Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah وَمَنْ يُطْلِ اللَّهِ فَلَا هَادِيَ لَهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارك الله فيكم. Sahibul imamah, yang pakai imamah entah dislempang, entah diikatkan di kepala, pokoknya yang ada unsur imamahnya berdiri. Ayo. Naim. Mana lagi? Ada lagi? Habis. Entah. Kum. Takadam. Siapa tuh namanya? Muhaimin. Muhaimin. Asal dari Ambon. Fadhalik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah. Babul musyawarah. Haddatsana Sa'd qala akhbarana Ibnu Uyayna an Umar bin Habib an Amr bin Dinar qala Ibn Abbas qara Ibn Abbas wa syarahum fi ba'dil amr haddasan Adam bin Abi Iyas qala Imam Bukhari rahimahullah haddasan Adam bin Abi Iyas qala haddasana Hammad bin Zaid an Sarri an Hasan qala wallahi mastasharukum qati illa hudul afdalin nas illa hudu lihafdali ma bihadratihim thumma talo wa amruhum syurah bainahum. Hasan, barakallahu fikum. Sufyan, taqaddam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala haddathana Adam ibn Abi Yas qala haddathana Hammad ibn Zaid Ansari al-Hasan qala wallahu ma tasharakum illa hu lafdhu ma habiyatihim thumma tara wa amruhum syara bainahum. Abdullah, qala ma'alif rahimahullah ta'ala hadatsana sulaka qala akhbarana ibn qala akhbarana ibn yayna an umar ibn hubayb an umar ibn hubayb an amr ibn dinar an abi hurairah qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam an umar ibn habib an amr ibn dinar Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Qara ibn Abbas وشاورهم في بعض الأمر. نعيم. نعيم أو نعيم؟ نعيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن وهي عن عمر بن حبيب عن عمر بن دينار ابن يينا حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن وهي عن عمر بن حبيب حدثنا صدقة قال أخبرنا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن يينا عن عمر بن حبيب عن عمر بن دينار قال قرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنه وشاورهم في بعض الأمر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا حماد بن زيد عن السري عن الحسن قال والله ما استشار قوم قط إلى هدوء لأفضل ما بحضرتهم ثم تلا وأمرهم شورى بينهم. أحسنت بارك الله فيك. عند الباقين فليقرأوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babun ismu man asyara ala akhihi bighairi rusydin. Bab dosa bagi seseorang yang memberikan isyarat kepada saudaranya dengan isyarat yang tidak terbimbing, dengan isyarat yang tidak baik. Barakallahu fik. Ini masih kelanjutan dari bab sebelumnya. Barakallahu fik. Iya, bahwasannya seseorang yang dimintai pendapatnya, barakallahu fikum, kalau dia menyebutkan pendapat sembarangan, asmuni, asal muni atau asmong, asal ngomong, barakallahu fikum. Iya. Dan dia memberikan pendapat atau arahan kepada saudaranya tadi dengan barakallahu fikum arahan yang jelek, arahan yang tidak bagus, barakallahu fikum. Iya. Maka dia akan menanggung dosa. Barakallahu fikum. Itu yang akan barakallahu fikum dibahas pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum. Iya. Sehingga sebagaimana yang pernah kita tekankan, barakallahu fikum, bagi anda-anda yang dimintai saran atau pendapatnya oleh teman-temannya, diharapkan untuk memberikan saran, ya, memberikan ide yang terbaik yang anda miliki. Ikhwan ya, barakallahu fikum. Jangan sampai anda termasuk dalam kategori atau golongan orang-orang yang justru sebaliknya, ya, ngajari atau memberikan ide teman-temannya barakallahu fikum dengan ide-ide yang jelek atau yang buruk, barakallahu fikum. Ya, baik, ngajari temannya minggat malam-malam buat nonton pertandingan final Piala Dunia, Piala Champion, gitu ya. Skudito, barakallahu fikum, atau yang semisal dengannya. Iya, dibela-belain. Baik. Kalau ketangkap sendirian kan enggak enak. Kalau ketangkap rame-rame kan kalau enggak ada lu enggak rame katanya. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Sehingga selain Anda menanggung dosa tersebut, Anda juga akan menanggung dosa teman-teman yang lain. Ikhwan ya? Baik. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan, barakallahu fikum. Iya. Baik. Kalau Anda ingin melakukan kejelekan, ya jangan ngajak oranglah orang lain, ya. Dia sendiri yang mau ikut, Ustaz. Ya, saya enggak ngajak-ngajak dia. Dia yang malah ya mau ikut saya. Saya pengennya minggat nonton sendirian malam-malam, ya. Kalau rame-rame kan ketahuan. Ini lain lagi pandangannya, ya. Barakallahu fikum. Kalau rame-rame jelas sekali ketahuannya. Pengennya sendiri, tapi dia pengen ngotot ngikut. Ikhwan ya. Baik. Barakallahu fikum. Maka kalau Anda cerdas, barakallahu fikum, ya Anda nasihati teman tadi. Ya, akhi, sudahlah, ya. Biar ana saja yang sesat. Gitu ya. Biar ana saja yang barakallahu fikum. Tayyib. Nonton, ya. Antum nanti kena masalah. Kalau ana ini sudah memang kena rapot merah, tinggal nunggu kartu merah dari Pak Mudir, ya. Antum kan masih ada kesempatan, ah, masih ada harapan. Sudah antum gak usah ikut-ikutan. Barakallahu fikum. Ikhwan ya. Tapi bukan berarti memperbolehkan, ya. Katanya Ustaz Abu Sufyan gak apa-apa kalau sendiri, yang penting gak ngajak-ngajak teman. Salah paham antum. Ikhwan ya. Maksud yang kita maksudkan, barakallahu fikum. Iya, jangan sampai Anda itu termasuk dalam kalangan atau orang-orang yang menyeru atau mengajak temannya untuk melakukan kejelekan. Iya, kalaupun Anda tidak bisa melawan hawa nafsu, ya tidak bisa barakallahu fikum melawan gejolak, ya dorongan barakallahu fikum dari hawa nafsu tadi, ya sudah. Iya, jangan sampai Anda membuat teman yang lain juga ikut rusak. Ikhwan ya. Barakallahu fikum. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Yazid Abu Abdurrahman Al-Muqri thiqatun fadil قال حدثني سعيد ابن أبي أيوب kata Abdullah bin Yazid Al-Muqri telah memberitakan kepadaku Sa'id bin Abi Ayyub Al-Khuza'i maulahum Al-Misri Al-Khuza'i maulahum al-Misri Sa'id kunyahnya Abu Yahya sedangkan Abu Ayyub namanya adalah Miqlas Mim Qaf Lam Alif Sod Miqlas ya, itu namanya Abu Ayyub. Barakallahu fikum. Siqatun sabtun. Qala haddathani Bakr ibnu Amr telah menghabarkan kepadaku Bakar bin Amr Al-Mu'afiri Al-Misri Bakar bin Amr Al-Mu'afiri Al-Misri Soduqun abid. Soduqun abid. An Abi Utsman Muslim ibni Yasar. Dari Abu Utsman Muslim bin Yasar Al-Misri. Abu Utsman At-Tunbudhi. At-Tunbudhi. Alif Lam Ta Nun Ba Za Ya. At-Tunbudhi Maulal Ansar. Barakallahu fikum. Qala Adz-Dzahabi thiqatun. Imam Adz-Dzahabi mengatakan dia adalah rawi yang thiqah. Wa qala Al-Hafid maqbul. Wa qala Al-Hafid maqbul. Barakallahu fikum. Tayyib. An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Barakallahu fikum. Tayyib. Sahabiyun jalil. Terkait dengan Abu Utsman Muslim bin Muslim bin Yasar, tadi kita nukilkan ada dua qaul dari kalangan imam Jarwah Ta'dil, Al-Hafid Ibnu Hajar dan Imam Adz-Dzahabi. Al-Hafid mengatakan maqbul, Adz-Dzahabi mengatakan siqah. Mana yang diambil ucapannya? Adi Indramayu. Hah? Ucapannya siapa? Dijamak. Gimana cara menjamaknya? Diambil pertengahannya. Soduk begitu. Hah? Lah. Al-jam'u itu ketika ada barakallahu fikum kontradiksi ya. Jarah terhadap adalah seorang rawi, satu mensikohkan, satu mendhaifkan. Kalau ini kan pertentangan antara tausik dan jahalah. Makbul menurut Al-Hafidh itu biasanya rawi-rawi yang majhul. Barakallahu fikum. Cara komprominya tidak demikian, Adi. Bagus, Taufik, Abu Hazm. Gimana cara mengkompromikannya? Berarti pendapat siapa yang diambil? Pendapat Imam Adz-Dzahabi dengan landasan? Tayyib. Iya, itu yang lebih tepat. Menggunakan kaidah ini. Iya. Ucapan Adz-Dzahabi barakallahu fikum itu yang kita ambil dengan dasar kaidah al-alimu hujjatun ala man la ya'lam. Imam Adz-Dzahabi mengetahui barakallahu fikum di dalam Al-Kasyif itu disebutkan beberapa para a'immah yang memberikan tausik kepada Abu Utsman ini. Iya. Sedangkan Al-Hafidh tidak barakallahu fikum mengetahuinya barakallahu fikum ya, sehingga jahalah yang ada pada Abu Utsman Muslim bin Yasar ini terangkat barakallahu fikum. Baik, wallahu taala alam bishawab. Namun barakallahu fikum, sebenarnya illah penyakit dari hadis bukan berada pada Abu Utsman. Disebutkan barakallahu fikum dalam riwayat Al-Hakim dan riwayat Ahmad dalam musnadnya, Al-Hakim dalam mustadraknya, di situ ada tambahan keterangan sanad baina Bakar bin Amr wa Abi Utsman rajulun, bahwasanya antara Bakar bin Amr dan Abu Utsman itu sebenarnya ada seorang rawi lagi yang tidak disebutkan. Barakallahu fikum. Wa huwa Amr ibnu Abi Nuaimah. Wa huwa Amr ibnu Abi Nuaimah. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Wahuwa majhulun. Dan Amr bin Abi Nuaimah ini adalah rawi yang majhul. Qala ad-Daruqutni, Daruqutni menyatakan fihi misriyun, di dalam sanad ini ada orang Mesir, yang dimaksudkan adalah Amr ibn Abi Nuaimah, majhulun yutrak. Barakallahu fik. Tayyib. Ya. Sehingga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala beliau mengomentari hadis ini, kata beliau, wa bidzalika yang kasyifuli, wa bidzalika yang kasyifu li annal isnada dhaif, maka dengan keterangan ini tersingkaplah bagiku bahwasanya sanad hadis ini lemah. Khilafan lima kuntu dhahabtu ilai. Ya. Menyelisihi pendapatku yang dahulu. Jadi di sini ada tarajuatnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala terkait dengan hadis ini. Ya, beliau rujuk meralat pada kitab-kitab beliau. Beliau sempat mensahihkan sanad hadis ini, karena hanya melihat keterangan yang barakallahu fikum ada. Iya. Seperti yang kita dapatkan dalam riwayat Bukhari ini hanya sebatas itu. Ternyata dalam riwayat yang lain, dalam riwayatnya Ahmad dan Al-Hakim barakallahu fikum, itu ada tambahan seorang rawi. Setelah Syekh mengetahuinya barakallahu fikum, akhirnya beliau pun mengetahui hakikat dari sanad hadis ini. Iya, kata beliau. Qadiman, ya, khilafan lima kuntu dhahabtu ilaihi qadiman fi ba'di ta'liqat, menyelisihi pendapatku terdahulu pada sebagian ta'liq beberapa kitab-kitab hadis. Wa dhalika li'anna Amr ibn Abi Nuaimah qala ad-Daruqutni fihi, qala ad-Daruqutni fihi misriyun majhulun yutrak. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Jadi keterangan beliau ini bisa antum lihat dalam kitab As-Sahihah hadis nomor 3100. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa barakallahu fikum yang berbicara atas namaku sesuatu yang tidak pernah aku ucapkan, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dari neraka. Barakallahu fikum. Iya. Ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang barakallahu fikum yang menisbahkan sebuah ucapan atau perbuatan kepada Rasul yang tidak pernah beliau ucapkan, maka diancam dengan neraka. Barakallahu fikum. Iya. Wa man istasyara akha wa man istasyarahu akhuhu al-muslim fa asyara alaihi bi ghairi rusydin faqad khana. Barang siapa yang saudaranya muslim meminta saran kepadanya, kemudian dia memberikan isyarah saran yang tidak baik, maka dia telah mengkhianati saudaranya tadi. Waman afta atau waman afta futyan bi ghairi sabatin fa ismuhu ala man aftahu. Barang siapa yang berfatwa tentang sebuah permasalahan tanpa sabat, sabat maknanya adalah al-hujja wal bayyinah, tanpa adanya argumentasi, ya tanpa adanya hujjah, berfatwa tanpa ada hujjah, fa ismuhu ala man afta, maka dosa kesalahan tadi ditanggung orang yang berfatwa. Barakallahu fikum. Tayib, hadzal hadis barakallahu fikum itu bisa kita bagi menjadi dua fakrah, ya, dua penggalan. Penggalan yang pertama adalah waman taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Lafaz ini barakallahu fikum sahih, ya. Sahihun. Bal huwa mutawatir. Bahkan hadis dengan lafaz seperti ini mutawatir, ya, masuk dalam kategori hadis yang mutawatir sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam as-sahihah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan barakallahu fikum beberapa orang sahabi yang meriwayatkan dari Nabi dengan lafaz yang semisal. Iya, barakallahu fikum. Bahkan dimasukkan oleh dalam Alfiyah Al-Iraqi, iya, terkait dengan beberapa hadis-hadis yang mutawatir. Siapa yang hafal? Abu Tharif. Mimma tawatara, lanjutannya Abu Salamah dalam Alfiyah Al-Iraqi. Mimman tawatara hadithu man kadab. Terus waman bana lillahi baitan wahtasab warru'yatu wasyafa'atu walhawdu terus barakallahu fikum. Iya, sampai di situ. Iya. Mimma tawatara haditsu man kadzab man bana lillahi baitan wahtasab. Iya. Ar-ru'yatu syafa'atu wal haudhu. Barakallahu fikum. Itu beberapa hadis yang masyhur dengan mutawatirnya. Iya. Hadis man kadzaba